Kemudian isi khutbah Nabi yang ketiga, ketika itu kemudian Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat dikarenakan mereka mentertawai orang yang kentut, yang bersuara kentutnya. Dengan Nabi katakan, lima yathaku ahadukum. Ya, kenapa kalian mentertawai? Ya, kalian tertawa ketika ada kawannya kentut. Mimma yaf'alu, dari apa yang dia lakukan, mentertawakan apa yang dia lakukan, mentertawakan kentut yang terjadi. Nabi menegur, dan menegur berarti Nabi melarang mentertawakan orang yang kentut. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Maka hadis tentang larangan mentertawakan orang kentut itu tidak main-main, hadisnya Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang paling keren kan, karena derajat yang paling tinggi, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, penjelasannya Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan hadis yang dikutip dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi menyampaikan khutbah, dan ketika itu Nabi menyampaikan khutbah di atas untanya. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam itu memiliki dua jenis khutbah. Ada khutbah yang rutin, setiap momen tertentu beliau berkhutbah. Dan ada khutbah yang kasuistik, ceramah yang beliau sampaikan karena ada kasus tertentu. Kalau khutbah yang rutin, contohnya khutbah Jumat, contoh yang lainnya adalah khutbah saat sholat hari raya, demikian juga khutbah saat sholat istisqa, khutbah saat sholat gerhana, dan semacam itu. Kemudian khutbah Nabi jenis yang kedua adalah khutbah karena ada kasus tertentu. Kemudian Nabi kumpulkan para sahabat, kemudian Nabi memberikan penjelasan. Itulah khutbah yang Nabi lakukan karena sebab tertentu. Nabi berdiri di tengah-tengah para sahabat, kemudian menyampaikan pesan-pesan, memberikan nasihat dan menjelaskan. Dan khutbah Nabi itu terkadang di atas mimbar, terkadang Nabi berdiri di lantai, sekedar berdiri. Terkadang beliau berkhutbah di atas untanya. Terkadang beliau berkhutbah sambil bertumpu dan berpegangan kepada salah satu sahabat, sesuai dengan tuntutan kondisi di waktu itu. Karena Rasul alaihi salatu wassalam, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu punya prinsip hidup la yatakallafu, tidak memaksa-maksakan, mencari-cari yang tidak ada. Beliau ingin menyampaikan khutbah, tidak ada mimbar, ya sudah, tidak harus datangkan mimbar dulu baru saya ceramah gitu. Ya, maka beliau enggak ada mimbar, ya beliau boleh jadi, ya, boleh jadi hanya berdiri di tempat, ya, atau yang lainnya. Ya, maka itu prinsip beliau atau hadyu beliau, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yatlubul ma'duma. Beliau tidak menuntut untuk diadakan sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana wala yuridul maujuda, sebagaimana beliau tidak menolak apa yang ada, selama itu bukanlah satu pelanggaran dalam syariat atau tindakan yang tergolong melampaui batas menurut syariat. Ini prinsip hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencari-cari dan menuntut yang tidak ada, dan tidak menolak yang ada. Ini cara beliau dalam dalam hidup, baik ketika beliau di rumah ataupun ketika beliau bersama para sahabat. Ini cara model hidupnya demikian. Maka Nabi SAW ketika itu menyampaikan khutbah yang didengar oleh Abdullah ibn Zam'ah, dan di antara materi khutbah yang Nabi sampaikan ketika itu ada tiga materi yang diceritakan oleh sahabat Nabi ini, Abdullah bin Zam'ah. Tadi yang pertama adalah cerita tentang Nabi Saleh dan untanya, dan kedurhakaan kaum Nabi Saleh yang menyebabkan Allah menghancurkan mereka karena mereka sudah diingatkan untuk tidak mengganggu, untuk tidak mengganggu unta tersebut, namun ternyata ada yang tetap nekat mengganggunya. Dan uniknya, dan satu hal yang menarik, yang membunuh itu satu orang. Idim ba'asa ashkoha. Ketika bangkit berdiri untuk membunuh unta Nabi Saleh itu, manusia yang paling celaka dari mereka. Namun azab Allah untuk semuanya. Kenapa? Karena yang lain setuju. Yang lain itu menjadi supporter, penyemangat orang ini untuk melakukan aksinya. Ini kalau mengeksekusi yang membunuh unta Nabi Saleh satu orang, ini yang lainnya cuma ini supporter saja. Ini meskipun karena cuma jadi supporter, namun karena maka dianggap semuanya pelakunya. Ya, lantas adab Allah, Allah berikan, Allah hancurkan semuanya. Tidak hanya khusus pada satu orang yang membunuh unta Nabi Saleh tersebut, namun semuanya dihancurkan. Kemudian nasihat yang kedua tentang hubungan suami istri. Maka Nabi menyayangkan sikap sebagian suami yang ketika marah, ketika emosi dengan istrinya, itu emosinya tanpa kendali. Dia pukuli istrinya ya seperti memukuli orang yang tidak punya hubungan spesial dengannya. Ini padahal keduanya hubungannya sangat spesial sekali. Ini dipukuli seperti mukuli orang yang tidak kenal, tidak punya hubungan. Seakan-akan istrinya itu adalah budak atau tawanan yang dipukuli sepuasnya karena marah. Wahada layaliku. Dan ini adalah tindakan yang tidak pantas dan tidak layak. Karena hubungan antara seorang suami dengan istrinya adalah alaqah khassah, hubungan yang sangat spesial, hubungan yang sangat dekat. Hubungan yang sepatutnya dibangun di atas prinsip rasa cinta, kedekatan hati. Hubungan yang selayaknya hubungan dekat ini membuahkan prinsip menjauhi al-fahsya, menjauhi ucapan yang keterlaluan dan tindakan yang keterlaluan. Maka semestinya karena kedekatannya adalah demikian istimewanya, maka hendaknya ketika ada masalah hindari keterlaluan. Keterlaluan dalam komentar, keterlaluan dalam kata-kata, keterlaluan dalam ucapan, demikian juga keterlaluan dalam tindakan. Adapun ada sikap seorang suami yang memukul istrinya sebagaimana dia memukuli budaknya, setelah itu malam harinya menyetubuhinya, maka ini satu hal, satu sikap yang aneh. Bagaimanakah bisa-bisanya seorang suami menyetubui istrinya di malam harinya dan bersenang-senang dengannya, dan itu katanya karena cinta, dan itu karena taladudan wa syahwatan, berhasrat dan bersenang-senang dan ingin bersenang-senang dengan istrinya, padahal pagi dan siangnya kemarin tadi dipukuli sepuasnya. Sebagaimana mukuli seorang budak, maka ini tindakan yang kontradiktif. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam menegur perbuatan sebagian suami yang seperti ini. Maka perbuatan ini tidaklah sepatutnya terjadi dari seorang suami. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, bahasanya tindakan ini tidak layak dilakukan oleh orang yang berakal, apalagi orang yang beragama. Suami yang seandainya dia bukan muslim, maka suami yang berbuat semacam ini kita nilai melakukan hal yang tidak layak. Ini suami yang tidak kenal agama dan yang asalkan punya akal sehat, nalar sehat saja, sudah kita cela perbuatannya semacam itu. Maka kebanyakan lagi jika itu dilakukan oleh orang yang beriman, orang yang punya agama, maka ini lebih jelek lagi. Kemudian Nabi membicarakan hal yang lainnya, atau konten yang ketiga dari khutbah Nabi ketika itu adalah masalah mentertawakan orang yang kentut. Dan kentut di sini adalah kentut yang bersuara maksudnya. Maka ketika ada seorang yang kentut, keluar darinya, dari duburnya kentut, dan dia kentut yang bersuara, ketika itu ada beberapa sahabat yang tertawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati mereka-mereka ini dengan Nabi katakan, "Lima yathaku ahadukum mimma yaf'alu?" Kenapa kalian tertawakan sesuatu yang sebenarnya kalian juga lakukan? Siapa sih yang enggak kentut? Nah, gitu kan. Adakah yang enggak kentut? Nah, semuanya kentut kan, gitu kan. Bahasa bebasnya demikian, semuanya kentut kan? Iya, kalau demikian ya kenapa dia tertawakan temannya yang kentut, padahal kentut itu juga perbuatan dia juga. Maka artinya Nabi ingin mengatakan, bukankah anda juga kentut sebagaimana kawanmu kentut? Betul. Jika demikian, kenapa kalian tertawakan? Kenapa ditertawakan? Mestinya orang itu tertawa, dia keheranan, menganggap aneh dan lucu sesuatu yang tidak dia lakukan namun dilakukan oleh orang lain. Nah, itu wajar. Ini ada orang yang melakukan hal yang aneh yang tidak dia anggap aneh, tidak dia lakukan, maka dia tertawakan karena keheranan dan merasa aneh. Namun kalau itu sesuatu yang sama juga dilakukan, maka mentertawakannya dan menganggapnya sebagai satu hal yang aneh, lucu, adalah satu hal yang lucu. Kenapa ditertawakan? Wong itu juga satu hal yang dia lakukan. Adapun mayaqa' minhu, adapun sesuatu ya dilakukan oleh orang lain dan itu juga kita lakukan, maka tidak sepatutnya kita tertawa ketika orang lain melakukannya dalam keadaan kita tidak ingin ditertawakan ketika kitalah pelakunya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang-orang yang mentertawakan kentut, karena ini sesuatu yang juga terjadi pada orang-orang yang tertawa ini. Dan ini satu hal yang menjadi kebiasaan sebagian orang, yaitu banyak orang di sebagian budaya mereka tidak peduli di manakah dia kentut. Dia kentut, meskipun di sampingnya ada teman-temannya, dia tidak merasa malu sama sekali. Karena di sebagian budaya mereka beranggapan bahasanya kentut itu seperti bersin atau batuk dan atau semacam itu. Namun sebagian budaya masyarakat mereka mengkritik tindakan ini, yaitu kentut ketika bersama orang lain. Namun meskipun di budaya yang mengatakan tidak sepatutnya orang itu kentut ketika duduk bersama kawannya, lantas karena hal tersebut kemudian ditertawakan, kemudian dia dibuat malu orang tersebut, maka ini satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Ya, maka di sini disampaikan ada dua hal yang patut untuk didudukkan. Bolehkah kentut buang angin ketika sedang duduk bersama banyak orang, ketika duduk bareng dengan kawan-kawan? Maka dijelaskan oleh Syekh Muthaimin rahimallahu taala, itu tergantung kembali kepada budaya, kembali kepada budaya masyarakat setempat. Jika budaya mengatakan wajar saja, biasa saja, boleh-boleh saja, ya tidak mengapa. Namun jika budaya menilai ini tidak patut, tidak elok demikian, kalau mau kentut itu yang menjauh, karena itu berbagi bau yang tidak sedap, maka mestinya menjauh. Maka jika budaya masyarakat setempat mengatakan demikian, maka semestinya patuhi budaya ini. Orang merasa disakiti, diganggu dengan suara kentut atau bau kentut, patuhi budaya ini. Kalau mau kentut, menjauh. Namun kemudian hal yang kedua, kalau di budaya jenis yang pertama kemudian ada orang kentut kemudian ditertawakan, tentu lucu karena mereka sudah sepakat kentut itu tidak masalah, kenapa ditertawakan. Kalau di budaya yang kedua, di budaya masyarakat yang mengatakan aib satu hal yang jelek ketika duduk bersama orang itu kentut, maka di budaya yang kedua ini berlaku hadis Nabi ini. Berlaku hadis Nabi ini, yaitu larangan mentertawakan orang yang kentut. Meskipun budaya yang mengatakan tidak boleh kentut ketika bersama kawan-kawan, boleh kentut kalau cuma sama anak-anaknya, tapi kalau sama teman-temannya tidak boleh kentut. Kalau mau kentut menjauh. Seandainya ada orang yang karena tidak tahan, belum sempat beranjak pergi, sudah kentut duluan, maka berlaku padanya hadis ini, yaitu tidak boleh ditertawakan. Nabi tegur orang yang mentertawakannya. Kaidahnya, jangan tertawakan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain yang itu Anda lakukan. Jangan tertawakan sesuatu yang terjadi pada orang lain padahal itu terjadi pada Anda sendiri. Jadi kaidahnya demikian. Dengan Nabi katakan, kenapa kalian tertawa, mentertawakan sesuatu yang kalian lakukan sendiri? Ya, maka Nabi memberikan kaidah dalam masalah mentertawakan. Tidak boleh orang itu, tidak boleh seorang muslim itu mentertawakan seseorang karena melakukan satu hal yang itu terjadi pada dirinya dan itu dia alami dan dia lakukan. Fa fi hadza isharatun, maka dalam hadis ini terdapat isyarat isyarat kaedah. Ya, kaedahnya mengatakan innal insana la yambaghi lahu ayya'iba ghairahu fima yaf'aluhu huwa binafsihi. Ya, kaedah yang Nabi ajarkan dalam hadis ini, tidaklah sepatutnya seorang itu mencela orang lain, ya, mengejek orang lain, mentertawakan orang lain, ya, untuk satu hal yang dia sendiri melakukannya, dia sendiri juga pelakunya. Ya, maka hendaknya seorang muslim berpikir, jika kita tidak mencela diri kita karena hal tersebut, kenapa kita kecela orang lain karena hal itu? Jika kita melakukannya, artinya kita merasa bahwasanya itu bukan satu hal yang jelek. Kentut itu bukan satu hal yang jelek, namun itu satu kebutuhan. Menderita orang kalau tidak kentut, ini kebutuhan kita. Ini jadi kebutuhan dan bukan satu celaan, maka bacalah orang lain juga dengan cara pandang demikian. Baca itu sebagai kebutuhannya dan bukan sebagai satu hal yang aib dan satu hal yang jelek pada dirinya. Ya, kemudian di sini ada tambahan keterangan yang disampaikan oleh Syekh Mutsaimin di luar topik hadis yang dibaca. Dan ke dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan satu masalah yang tersebar di tengah-tengah banyak orang awam, yaitu tentang pembatal wudu atau salah satu pembatal wudu. Bahasanya, satu hal yang diketahui, ya, daging unta jika dimakan oleh seorang yang dalam keadaan berwudu batal wudunya. Wajib baginya untuk berwudu ketika hendak sholat, baik daging unta itu dimakan dalam keadaan mentah atau dalam keadaan sudah dimasak. Baik itu yang dimakan itu adalah jeroannya, limpanya, atau karsyana qalban, atau jantungnya, oriatun, atau paru-parunya, maka semua yang ada pada unta jika dimakan, maka menurut pendapat yang paling kuat itu membatalkan wudu, karena Nabi tidak memberikan pengecualian apapun. Nabi hanya mengatakan tawaddu min luhumil ibili, berwudulah kalian karena mengkonsumsi, memakan daging unta. Nabi ditanya apakah kami perlu berwudu karena makan daging unta, Nabi katakan na'am, iya. Kemudian Nabi ditanya kalau daging kambing, maka Nabi katakan insyikta, jika engkau mau silakan berwudu. Artinya berwudu setelah makan daging unta hukumnya wajib, dan berwudu setelah makan daging kambing hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Nabi katakan silakan jika engkau mau, artinya dianjurkan. Maka berdasarkan hal ini, mengkonsumsi daging kambing tidak membatalkan wudu. Ya, daging sapi juga tidak membatalkan wudu. Daging kuda juga tidak membatalkan wudu. Namun jika daging unta itu membatalkan wudu, baik dimakan dalam keadaan mentah, seandainya ada yang nekat makan dalam keadaan mentah, ataupun sudah dimasak, baik itu jeruannya ataupun yang lainnya, maka wajib wudu. Sedangkan meminum susu unta, maka yang benar susu unta tidak membatalkan wudu. Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan uraniin, ada sejumlah orang yang datang ke Madinah. Setelah di Madinah dia jatuh sakit. Ya, maka sakit demam. Lantas Nabi perintahkan orang-orang ini yang disebut dengan uraniyin, Nabi perintahkan untuk keluar dari kota Madinah, untuk di pinggiran kota Madinah, kemudian tinggal di daerah di situ komplek unta-unta zakat. Ya, komplek kandang ya, unta-unta zakat. Ya. Nah, Nabi perintahkan untuk berobat, salah satunya dengan minum ya, di samping minum air kencing unta, Nabi perintahkan sebagai obat minum air susu unta. Dan Nabi tidak perintahkan mereka untuk berwudu setelah meminum air susu unta. Seandainya meminum air susu unta itu menyebabkan wajib wudu, niscaya Nabi akan memerintahkannya. Adapun jika orang berwudu, memilih untuk berwudu setelah minum susu unta, maka ini satu hal yang baik. Akan tetapi mengatakan wajib dan batal wudu karena minum susu unta, maka ini tidak benar. Demikian juga kuah masakan daging unta. Jika dimasak dengan masakan kuah, masakan berkuah, gimana hukum meminum kuahnya? Maka pendapat saya Ibnu Taimin rahimallahu taala, kuah masakan daging unta itu tidak mewajibkan wudu. Namun jika mau berwudu itu satu hal yang baik. Tapi kalau daging, demikian juga jeroan yang dimakan, wajib berwudu. Demikian juga lemaknya, lemak unta yang dimakan, harus berwudu. Kemudian tentang masalah berwudu karena daging unta, ada sebagian orang yang ngarang. Ngarang mengada-ada. Dan ini kadang kita jumpai di sebagian penceramah di negeri kita, dan ini ngarang yang sudah umum ada di mana-mana. Di Saudi juga ada orang yang ngarang demikian ternyata. Ada sebagian orang yang mengatakan bahasanya sebab asal muasal kenapa Nabi memerintahkan untuk berwudu karena makan daging unta adalah Rasulullah SAW ketika itu ada berada di bersama para sahabat di satu acara walimah, acara makan-makan. Lantas suguhannya dagingnya adalah daging unta. Kemudian salah satu hadirin itu ada yang kentut. Ini kenapa ini dibahas, karena kita lagi bahas masalah kentut-kentut ya. Kemudian ada salah satu hadirin yang kentut, kata cerita orang yang ngarang ini. Kemudian wala yudroman, tidak diketahui siapa itu yang kentut. Yang jelas ada suara kentut atau ada bau kentut. Akhirnya katanya, kata orang yang ngarang, supaya Nabi tidak mempermalukan orang yang kentut karena dia wudu sendirian, akhirnya Nabi mengatakan siapa yang makan daging unta wajib baginya berwudu. Padahal semua makan daging unta. Akhirnya semuanya berdiri meninggalkan tempat lokasi untuk berwudu ketika waktu sholat tiba. Nah, demikian karangan orang yang ngarang. Lantas mereka jadikan bahasanya cerita ini adalah sebab kenapa seorang muslim diperintahkan wudu setelah makan daging unta. Nah, perlu diketahui wa hadza haditsun batilun la asla lahu. Nah, hadis ini 100% ngarang. Hadis cerita tentang acara walimah, acara makan dengan para sahabat, kemudian ada yang terjumlah bau kentut namun tidak diketahui siapa. Akhirnya Nabi katakan supaya dalam rangka tidak mempermalukan yang kentut tadi, Nabi katakan siapa yang makan daging unta wajib berwudu. Hanya karena memang suguhannya daging unta, semuanya berwudu. Ini hadis ini hadis yang la asla lahu, tidak ada sanadnya. 100% ngarang, 100% ngarang, sehingga hadis yang batil mengada-ada. Yang pertama ini hadis yang mengada-ada. Kemudian oleh sebagian orang kemudian ini dijadikan berislam itu harus kontekstual. Berislam itu harus kontekstual. Konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya itu cuma untuk supaya bikin orang malu ya jangan. La talak wajib berwudu karena makin daging unta. Sudah ini ngarang, ini bawahnya ngarang lagi. Dan seandainya kita katakan, andai kita katakan hadisnya betulan demikian, itu ceritanya, tetap yang dipegangi itu kaedahnya dalam ilmu usul fikih, yang dipegangi itu ini adalah teks perkataan Nabi. Ini, kalau teksnya itu general, ya itu maknanya general, tidak melihat sebab yang bersifat sebab latar belakang historis yang bersifat spesifik. Maka yang nanti dipegangi ini, man akala lahma ibilin falyatawaddo, siapa yang makan daging unta wajib baginya berwudu. Betul, itu latar belakangnya demikian. Namun setelah itu ada aturan yang bersifat general. Aturan yang bersifat general berlaku untuk semuanya. Karena kaidahnya mengatakan al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Hukum itu disimpulkan berdasarkan teks yang bersifat general dan bukan latar belakang historis yang bersifat spesifik. Itu seandainya hadisnya beneran, padahal hadisnya 100% ngarang, bahkan statusnya la aslalahu itu perlu diketahui lebih jelek daripada hadis palsu. Karena hadis palsu itu punya sanad, cuma sanadnya redaksinya karangan, sanadnya juga karangan, tapi yang ngarang itu masih sempat ngarang sanadnya juga gitu. Dikarang, sanadnya dikarang, redaksi dan sanadnya dikarang oleh seorang pengarang hadis palsu. Nah, yang lebih jelek dengan itu adalah hadis yang sanadnya saja tidak ada. Ini ekornya, buntutnya, kepalanya sama sekali tidak ada. Murni katanya. Konon ceritanya, murni konon ceritanya. Kalau hadis palsu itu masih ada ditelusuri, ada ketahuan hulu dan hilirnya, kemudian ketahuan itu loh yang ngarang. Nah, gitu. Ini sanadnya, kemudian itu loh yang pojokan itu yang ngarang gitu. Nah, ini hadis palsu namanya. Nah, ada hadis yang lebih jelek lagi, 100% konon ceritanya gitu. Itu konon ceritanya. Jadi ya enggak ada sama sekali gitu. Enggak ada sama sekali, karena para ulama kita itu sudah ngumpulkan koleksi ulama hadis itu lengkap. Hadis palsu itu juga dikumpulkan, bukan hanya ngumpulkan hadis sahih, yang palsu-palsu juga dikumpulkan. Lah kalau hadis yang cuma konon ceritanya itu di buku kumpulan hadis palsu juga enggak ada. Buku kumpulan hadis palsu itu juga enggak ketemu gitu. Jadi itu masa karangannya belakangan gitu. Jadi kalau hadis yang itu dikarang di zaman dulu para ulama-ulama hadis, terus ngarangnya ya ngarang redaksi sama sanadnya, sudah ada bukunya. Kemudian di periode berikutnya ada orang ngarangnya lebih ngawur lagi. Pokoknya diflowkan gitu tanpa ada ngarang sanadnya. Nah, itu yang konon ceritanya tadi. Gitu. Maka ini hadis yang batil, hadis yang tidak ada sanadnya. Hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan berwudu karena makan daging unta karena satu hikmah yang Allah ketahui, yang boleh jadi kita ketahui dan boleh jadi tidak kita ketahui. Yang al-muhim, yang penting, kita sebagai seorang muslim punya prinsip sami'na wa ato'na terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berwudu karena makan daging unta, maka semestinya orang yang makan daging unta itu memiliki sikap sami'na wa ato'na terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Demikian yang kita kasih kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.